Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ushikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ma stata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan untuk pembacaan hadis-hadis dari hadis Riyadhus Shalihin. Kita sekarang masuk pada bab masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan di dalam doa. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin masuk pada bab yang ke-52 pada hadis ke-1498. Kita kemarin sudah membahas tentang larangan kita itu mendoakan dengan doa-doa yang buruk untuk diri kita, untuk anak-anak kita, ataupun untuk harta-harta kita. Oke, sekarang kita lihat hadis ke-1498. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aqrabu, paling dekat. Ya, jadi ini namanya di dalam bahasa Arab isim takdil. Ada dalam bahasa Inggris ada superlatif. Jadi paling. Ya. Kabaro itu isim tafdilnya akbaru. Kabaro besar, paling besar, akbar. Gitu ya. Akrabuma yakunul abdu. Paling dekat apa yang ada dalam seorang hamba. Mirrabbihi. Dari Rabb-nya, yaitu apa? Wahuwa sajidun, yaitu ketika dia itu dalam keadaan sujud. Fa'akthiru, maka perbanyaklah doa di dalam doa. Perbanyaklah doa pada apa? Pada sujud-sujud tersebut, ya, ketika sujud tersebut. Yes, di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ini secara umum menjadi dalil agar kita ini memperbanyak doa ketika kita ini sujud. Artinya memperbanyak doa bisa difahami memperlama sujud. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi kita lihat dari awal dulu ya. Akrobu, paling dekat. Ini di dalam syarah Muslim, Imam Nawawi menerangkan akrob itu maksudnya paling dekat. Yaitu paling dekat, paling banyak rahmat dan keutamaannya. Jadi seseorang itu paling banyak mendapatkan rahmat dan paling banyak mendapatkan fadilah keutamaan. Itu ketika dia ini sujud. Kenapa? Karena ketika sujud, ini orang tersebut memposisikan diri sebagai orang yang paling rendah di hadapan Allah. Orang-orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan kehinaan dirinya. Menunjukkan kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, jadi maksud akrobu ini diterangkan oleh Imam Nawawi, yaitu karena di situ ada keutamaannya, ada rahmat belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam maksud sujud di sini adalah sujud di dalam salat. Artinya kita ini disuruh untuk memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak salat, yaitu salat-salat sunnah selain salat-salat wajib. Ini. Kemudian yang kedua, fa'akhiru du'a, ini ulama menerangkan dengan dua makna. Fa'akhiru maksudnya memperpanjang di sini adalah memperpanjang doa atau memperlama doa itu dengan cara mengulang-ulang doa-doa sujud. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah itu diulang-ulang tanpa batas sekemampuan kita. Ini pemahaman pertama. Jadi fa'aktiru itu maksudnya adalah memperbanyak mengulang-ulang bacaan sujud. Kemudian pemahaman yang kedua, fa'aktiru du'a, ini artinya bukan mengulang-ulang tapi memperbanyak doa ketika kita ini sujud. Artinya ketika sujud kita bukan hanya membaca doa sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, tapi diperbolehkan dengan doa-doa yang lain. Ini diterangkan oleh Imam Nawawi juga di dalam syarah Muslimnya itu di paling bawah itu saya jelaskan itu atau saya ambilkan itu ya. Tapi apa ketikannya kabur itu Imam Nawawi fayustahibu ayu jema'afi sujudihi baina doa wa tasbih. Jadi menurut Imam Nawawi di dalam sujud itu disenanginya kita itu mengumpulkan bacaan tasbih dan bacaan doa-doa yang lain. Bacaan tasbih yang misalnya subhanallah rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan doa-doa yang lain, doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita minta ilmu, maka kita minta, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Nah, itu boleh kita baca ketika kita ini sujud. Hanya memang ulama berbeda pendapat, boleh enggak ketika kita ini sholat atau ketika kita ini sujud itu berdoa dengan doa selain bahasa Arab, ini boleh enggak? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama tidak boleh karena di dalam sholat itu bahasanya sudah baku, yaitu bahasa Arab, maka kalau kita ini berdoa maka hendaknya kita itu dengan bahasa Arab. Ada yang membolehkan berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang badui itu berdoa dengan bahasa badui ketika sujud, kemudian sujud doanya itu sampai keras didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi doanya itu, ya Allah, berilah rahmat kepadaku, berilah rahmat kepada Rasulku Rasulullah SAW, dan jangan engkau berikan kepada yang lain. Nah, dengan doa itu, sesudah Rasulullah SAW itu selesai sholat, maka Rasulullah menegur orang tersebut. Yang ditegur itu bukan bahasanya, tapi yang ditegur itu adalah isinya. Karena isinya tadi adalah mempersempit doa. Apa maksudnya mempersempit doa? Tadi doanya, ya Allah, berilah rahmat kepadaku, kepada Rasulullah, dan jangan kepada yang lain. Nah, ini maksudnya mempersempit doa lah. Dari alasan inilah, kemudian ada ulama yang membolehkan kita ini berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, lantaran yang ditegur oleh Rasulullah tadi bukan bahasanya, tapi isinya. Gitu ya. Tetapi, kebanyakan ulama, karena ini sholat, karena ini masalahnya masalah ibadah makdoh, maka kita diperbolehkannya itu dengan berbahasa Arab. Doa-doa yang berbahasa Arab yang sudah kita hafal banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan seterusnya. Doa lain, Rabbana hab lana min azwajina. Nah, itu semua itu boleh kita baca ketika kita ini sujud, terutama Bapak Ibu sekalian, terutama ketika kita ini sholat-sholat sunnah, ya. Karena kalau kita itu sholat wajib, kita itu harus mengikuti imam, atau imam harus ngomong sama makmum, ya. Yang imam membaca sujudnya dengan berlama-lama, maka makmum nanti kasihan, gitu ya. Jadi ini terutama kita baca ketika kita ini di waktu sholat-sholat sunnah. Sampai nanti di dalam perkara, Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat kita ini yang disunahkan itu memperlama berdiri atau memperlama sujud. Nah, ini ulama juga berbeda pendapat, ya. Jadi memperlama berdiri ataukah memperlama sujud? Kalau memperlama sujud, tadi dalilnya adalah tadi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajidun. Orang yang paling dekat, hamba yang paling dekat ketika sholat adalah ketika dia itu sujud. Maka berdasarkan hadis ini, posisi sholat yang paling baik adalah ketika dia ini bersujud. Maka dianjurkan oleh ulama tadi untuk kita itu memperlama sujud. Ini ya. Kemudian pendapat yang pertama, pendapat yang kedua adalah ketika berdiri. Karena Nabi ketika berdiri bacaannya ada di dalam hadis itu, pertama membaca Al-Baqarah. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu dikira mengira Abdullah atau Anas, ya saya lupa itu. Nggih, Anas nggih. Itu dikira itu 100 ayat sudah selesai, tapi itu sholat malam memang nggih. 100 ayat sudah selesai. Kemudian Al-Baqarah, kemudian enggak tahunya Al-Baqarah rampung. Al-Baqarah rampung terus Al-Imran. Al-Imran rampung terus An-Nisa, Al-Maidah dulu. Nggih. Dan Al-Maidah rampung baru An-Nisa. Nah, ini ya. Wah, ini sampai Anas ini kepengin istilahnya itu dalam bahasa kata itu kepengin medhot teko salate itu loh nggih. Saking suwene. Nah, ini kemudian juga ada dari situ ulama membolehkan kita ini membaca bacaan sholat itu tidak harus urut. Artinya tidak harus urut, misalnya dari Al-Baqarah ke Al-Imran. Atau misalnya dari ayat surat Anas, Anas kan ayat surat terakhir, baru surat Al-Lahab. Itu kan berarti tidak urut, karena Al-Lahab itu lebih dahulu daripada Anas dalam urutannya. Oke, kembali di sini dulu ya, agar tidak bingung. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, mari terutama di dalam sholat-sholat sunnah kita, kita manfaatkan untuk memperbanyak doa. Caranya gimana? Caranya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa sesudah kita itu membaca doa yang diajarkan Nabi, misalnya tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la, maka kita tambahi dengan doa-doa yang lain. Terutama pada sholat-sholat sunnah. Dan sujud di sini bukan hanya sujud yang terakhir. Ya, saya ulangi, sujud di sini bukan hanya sujud yang terakhir, tapi pada semua sujud yang ada. Misalnya kita sholat sunnah, sholat malam 11 rakaat itu, ya, maka kita setiap sujudnya mari kita perpanjang, kita gunakan untuk berdoa. Dan doa disitulah doa yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, tadi yang memperbanyak faktor doa memang ada dua pendapat. Kemudian pelajaran yang dapat diambil. Ketaatan seseorang, mana yang maksudnya? ketaatan seseorang semakin dekat kepada Allah ketika piye ini? Ini saya tadi buka kitab ora ketaatan seseorang hamba ini dilewati dulu, saya buka kitab dulu, enggak bawa kitabnya ya. Nomor 2 monggo. Ya. Jadi sujud merupakan salah satu keadaan paling dekat dikabulkannya doa, ya. Jadi kalau kita ingin doa kita ini dikabulkan, di antara waktu atau di antara tempat yang paling baik adalah ketika kita ini dalam keadaan sujud. Maka monggo nggih, kita ini ketika sujud, selagi terutama pada sholat-sholat sunnah, walaupun ketika sholat wajib juga ini tidak ada larangannya nggih. Tapi karena tadi sholat wajib kan kita harus mengikuti imam, atau kalau imam harus ngomong makmum tadi, maka biasanya hanya standar saja. Maka ketika sholat sunnah, maka mari kita itu memperbanyak atau memperlama sujud untuk kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT. Insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. 3. Yeah. Perintah memperbanyak berdoa. Jadi doa itu mukul ibadah. Ad-du'a mukul ibadah. Doa itu jantungnya ibadah. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, okay, agar kita ini lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, okay. Jadi anjuran untuk kita itu memperbanyak berdoa, baik doa untuk kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat. Nomor 4. Yeah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan solusi kepada kita ya. Ini menunjukkan Rasulullah itu sangat sayangnya kepada umatnya, agar umatnya ini selalu berada di dalam kebaikan dan selalu mendapatkan kebaikan ini. Kemudian ada penjelasan tambahan di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, hadis ini sahih. Wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk atau sujud. Adapun saat rukuk, maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Sungguh dekat doa itu dikabulkan untuk kalian, ya. Jadi di sini stressingnya yang perlu saya sampaikan ada 2. Pertama, ketika rukuk dan sujud kita memang dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Lah terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kan bagian dari Al-Qur'an. Ya, bagian dari Al-Qur'an, tapi itu kita bukan dalam rangka membaca, ya. Karena ayatnya bukan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi ada kalimat wa qul dan seterusnya itu ya. Jadi kita boleh membaca doa-doa itu karena itu bukan dalam rangka kita membaca Al-Qur'an. Nggih. Kemudian di dalam sujud ini juga kita dilarang membaca Al-Qur'an selain dalam rukuk tadi. Kemudian di dalam sujud juga kita disuruh untuk bersungguh-sungguh. Artinya ya kita penuh-penuh berharap, kita tenanan untuk agar kita ini, doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan kaitannya dengan doa-doa ini. Yang paling penting juga perlu saya tambahkan, mungkin nanti akan sampai pada hadis berikutnya, yaitu di dalam berdoa kita ini tidak boleh tergesa-gesa. Artinya tergesa-gesa itu tergesa-gesa dikabulkan. Nggih. Kadang-kadang kita nyuwun nggih berdoa telung dino ora dikabulkan terus leren dungane. Akan kita gitu selama ini nggih. Nah, itu namanya termasuk di dalam perkara itu adalah tergesa-gesa. Minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, seminggu njaluk ora dikabulkan akhirnya leren. Nah, ini termasuk juga apa? Doa yang tergesa-gesa. Nggih. Ya demikian, semoga ada manfaatnya. Sebelum saya akhirnya ada yang mau ditanyakan? Monggo. Waktu duduknya khotib ketika sedah Jumat itu juga termasuk waktu yang mustajab untuk kita manfaatkan untuk berdoa. Tentunya doanya singkat ya, karena memang khotibnya juga duduknya singkat. Jadi kita manfaatkan ketika khotib itu duduk di antara dua khutbah untuk kita ini berdoa. Ada yang lain? Tidak ada? Anu, Pak. Yang sebenarnya tadi itu doa di antara walau doli terus ada doa sampai amin. Saya tidak tahu. Saya bertanya doanya itu apa? Doa atau doanya apa? Barangkali masih ada yang menganut itu. Baru waktu di amin walau doli Allah mampu apa itu katanya begitu, Pak. Amin. Allah alam ya, saya malah belum pernah mendengar. Jadi apakah ketika ada jeda antara walau dolin dengan amin itu ada diperbolehkan berdoa atau ada doanya? Allah alam ya. Mungkin ada yang tahu atau ada yang memakai. Kalau ada yang memakai mungkin itu dasar saking pundi. Enggak ada memakai ya. Ya, saya malah baru dengar ini. Ya, cukup. Syairu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini masalahnya waktunya singkat, kita tidak menyajikan banyak materi.